tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Qal mu'allif rahimallahu ta'ala, yang kedua dari mansubatul asma, isim-isim yang mansub, al-maf'ul li ajli maf'ul li ajli. Pengertiannya al-maf'ul li ajli ismun. Maf'ul li ajli adalah isim. Keluar dengannya apa? Fi'il harf, bukan, tidak masuk dalam maf'ul. Yudhkar li bayani sababi husulil fi'l. Isim yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Sebagai sebabnya, alasannya, tujuannya, maksud. Misal contohnya, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Aku mendatangi sekolah karena senang. Senang pada ilmu, cinta pada ilmu. Ya raghbatan, ini isim yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Datang ke sekolah apa? Sebab dia datang ke sekolah, tujuannya apa? Sebabnya apa? Karena senang pada ilmu. Senang terhadap ilmu. Sallaitu imanan billah. Aku salat karena keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia salat? Sebabnya apa? Karena apa? Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Darabtul walada ta'dhiban lah. Aku mukul anak kecil itu untuk mendidiknya. Diban. Tujuannya apa? Kenapa dipukul? Sebagai apa? Ta'dib. Pelajaran, mendidik. Zurtu Aliyan hubban lah. Aku menziarahi Ali karena cinta padanya, cinta karena Allah taala. Hubban lah. Kenapa dia menziarahi Ali? Sebabnya apa? Karena cinta kepada Ali, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh maf'ul li ajli, isim mansub yang disebutkan untuk merangkan, menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Wa alamatu tanda maf'ul li ajli an yasluha wuqu'uhu jawaban liqaulika lima. Tanda maf'ul li ajli bisa jatuh, yasluh, bisa jatuh sebagai jawaban ucapanmu lima. Kenapa? Untuk apa? Sa'ataitul madrasata raghbatan fil. Aku datang ke sekolah. Untuk apa datang ke sekolah? Raghbatan fil. Maka jawabannya itulah sebagai apa? Maf'ul li ajli. Jawaban lima. Yang bisa digunakan sebagai jawaban lima. Kenapa? Untuk apa? Al-masadir lagi takul maf'ulan li ajli ghaliban. Masdar-masdar yang biasanya seringnya digunakan sebagai maf'ul li ajli. Di sini diantaranya yang sering, yang banyak digunakan sebagai maf'ul li ajli. Hubban. Apa namanya hubban? Cinta. Bughdan. Apa? Benci. Benci. Ikraman. Kemuliaan. Ihtiraman. Menghormati. Menghormati. Hayaan. Malu. Malu. Syafaqatan. Kasihan. Kasihan. Sesayang. Ta'diban. Mendidik. Imanan. Keimanan. Huznan. Sedih. Farhan. Gembira. Gembira. Rahmatan. Kasih sayang. Rahmat. Kasih sayang. Syukran. Bersyukur. Kasih. Khaufan. Takut. Hasadan. Dengki. Karena dengki, hasad. Ini masdar-masdar yang sering, yang banyak dipakai, yang banyak digunakan sebagai maf'ul li ajli. Dia sulit untuk mencarinya. Seperti yang sebutkan mu'alif, tandanya bisa digunakan sebagai jawaban lima. Yang jatuh sebagai jawaban lima. Untuk apa? Lima. Ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli, syarat atau hukum-hukum berkaitan dengan maf'ul li ajli, ketentuannya pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Masdar ini menurut pendapat Al-Basra adalah aslul mushtaqat, asal semua kalimat-kalimat pecahan. Baik, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim al-alah dan seterusnya. Isim mushtaqat itu asalnya adalah masdar. Aslul mushtaqat. Seperti contohnya sebab mushtaqat seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbah, ismul makan, ismul zaman, ismul ala, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madhi. Itu semua diambil dari apa? Dari masdar. Pendapatnya ahlul basra, pendapatnya ahlul kufah, asal mushtaqat fi'il madhi. Ini lebih masyhur, lebih kuat, Allah a'lam, dari masdar. Ini ada analisis, ada catatan belum saya kasih. Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Apa itu? Kata kerja yang dibendakan. Yang di? Bendakan. Isim. Kata kerja yang dijadikan benda. Kata kerja yang dibendakan. Maksudnya kata kerja yang dirubah maknanya menjadi benda. Ini termasuk kalau fi'il kan menunjukkan pekerjaan dan zaman. Ini hanya menunjukkan pekerjaan, saya tidak menunjukkan zaman. Kalau fi'il menunjukkan hadas dan zaman. Kalau masdar hanya menunjukkan hadas, tidak menunjukkan zaman. Kayak memukul. Kalau fi'il kan sedang memukul, telah memukul, akan memukul, pukullah. Kalau masdar, pukulan. Hanya kata kerja, dia tidak menunjukkan zaman. Itu persen itu. Kata bertentangan dengan apa? Maksudnya ada bertentangan, apakah benar ini? Jangan sampai dia anu kaidahnya salah. Itu kata kata kerja yang dibendakan. Pendekatan ini. Mungkin pendekatan ini. Iya. Itu dipakai Mas. Di seperti en dengan alia seperti itu kita dapat. Sementara tadi itu aslul mustaqar al masdar berarti seolah-olah dia pecahan pada dia di asal. Masdar. Iya. Jadi kalau masdar memang asal sih. Ini pendapat yang lebih benar. Menurut alim yang bilang bahasa asal mustaqar dari masdar. Termasuk isim dia masdar. Kalau di tasrifan biasanya yang urutan ketiga biasanya. Jelasan jenis ujian, jelasan. Fa'alif inu fa'lan. Ya kalau apa tadi? Yang dibendakan. Kata kerja yang menjadi kata benda. Jadikan isim gitu. Isim. Anusat seperti membacakan fi'il. Dijadikan masdar bacaan. Bacaan. Iya. Itu jadi hanya pendekatan tuh. Menulis tulisan. Lama apa itu tadi? Kita bilang dari fi'il ke basra. Lama basra. Basra. Saya bukan basra. Asal dari masdar. Ya, selama ini masih bingung apa? Sering dengan masdar, maksudnya pengertian secara yang pasti masih tidak pas. Ana agak masuk di sini, tapi makanya ana bertanya, benar tidak kaidahnya ini? Ya, ana lebih dekat memahami kalau bilang kata kerja dibendakan. Sementara yang ana maksudkan tadi apa? Susunan ketiga dari yang pecahan ini. Pecahan dari sisi mushtaqat. Isim ada yang mushtaq, ada yang jamid. Kalau kita asal mushtaqat berarti masdar termasuk jamid. Seperti yang pernah lewat dalam apa syarat-syarat asmaul khamsah didu'afakan ke isim jenis ghair waswin, ghair mushtaq. di antara gharu mustad seperti masdar, masdar kan dijamid nih. Misalnya du ilmin, ilmun masdar, du fadlin. Hanya menunjukkan hadas. Di masdar menunjukkan hadas, tidak menunjukkan zaman. Beda dengan fi'il, kalau fi'il menunjukkan hadas dan zaman. Kalau isim fa'il menunjukkan apa? Menunjukkan hadas dan pelakunya yang melakukan. Isim fa'il. Isim doribun. Memukul. Menunjukkan hadas, perbuatan memukul dan pelakunya yang memukul. Ada masdar dia hanya menunjukkan hadas. Menunjukkan perbuatan. Tidak menunjukkan zaman. Tidak berkaitan dengan zaman. Di syarat yang pertama maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Harus selalu berasal dari masdar. Untuk mengetahui masdar fi'il, masdarnya apa? Kalau masdar yang ruba'i, masih sudah yang di atas thulatsi biasanya mudah. Ada kaidah-kaidah yang sering ikut kaidah sering. Ada yang thulatsi ini banyak sekali macam-macam yang thulatsi. Makanya harus banyak lihat apa? Buka kamus, dihafal-hafal. Ada kaidah-kaidah pendekatan tapi banyak sekali macam-macam. Sering harus sering buka-buka kamus kalau masdar thulatsi. Masdar fi'il thulatsi. Ada sering keluar kaidah juga. Ada pun yang ruba'i dan seterusnya, ruba'i khumas sudah seringnya sesuai kaidah. Ini syarat yang pertama ya. Tanda yang pertama maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Apa tadi masdar? Masdar asl mustaqat atau menunjukkan hadas. Kalimat menunjukkan hadas. Ma'dalla 'ala hadas. Untuk lebih mudah juga dan disebutkan yang datang ketiga pada tasrifan kalimat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun dzaaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Yang ketiga ini masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'lan itu masdar. Yang kedua, maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati, jenis af'al qulub. Ini harus maknanya yang berkaitan dengan hati, amal-amalan hati. Hubban cinta yang benci, muliakan dan seterusnya. Berkaitan dengan amalan hati. Yang ketiga, untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya mengapa? Mengapa? Lima. Dari ataitul madrasata, aku datang ke sekolah. Mengapa? Sebabnya apa? Mengapa dia datang ke sekolah? Rogbatan fi'an. Karena cinta, senang, ada ilmu. Nah ini ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan maf'ul li ajli. Terjemahkan dalam bahasa Arab wajibul manzil. Ada PR sebelumnya? Ada. Subhanakallahumma bihamdika. Tidak harus kemarin. Tidak ada yang mutas ini. Antum mami yang mutas. Buat sering ini memang banyak. Ada yang punya. Jadi ini buat mendapatkan pendidikan.